nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar, pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Alhamdulillah, kali ini kita akan memasuki prinsip yang ke-8. Silahkan dibuka yang punya kitabnya halaman 21. Silahkan dibaca bersama. Al-Mu'allif wa hafizahullah ta'ala al-ma'kidu thaminu luzum ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك وإن للعلم فيه ثقالا كثقال الحجر في يد حامله. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أي القرآن وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر الآية فما الظن بغيره من العلوم وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Ya, cukup. Silakan dibaca terjemahannya Mas Anjasha. Bagi yang punya bukunya silakan dibuka halaman 70. Prinsip ke-8, senantiasa bertahap dan tidak tergesa-gesa. Ilmu itu diraih bukan dalam satu waktu sekaligus, karena hati tidak akan mampu untuk itu, sebab ilmu memiliki bobot yang berat. Sebagaimana batu terasa berat di tangan orang yang membawanya, Allah Ta'ala berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, artinya sesungguh kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Quran Surat Al-Muzammil ayat 73. Ayat 5. Perkataan berat ini Perkataan berat yang dimaksud di ayat ini adalah Al-Quran. Padahal di ayat lain Allah menyampaikan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Jika Al-Quran yang sudah dimudahkan Allah saja masih dinyatakan berat, apalagi ilmu-ilmu selain Al-Quran. Ya, masuk ke Syah. Karena pertimbangan berat beratnya itulah Al-Quran diturunkan secara bertahap sejalan dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Artinya, orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya Muhammad secara sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan-lahan. Benar, Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Ya, cukup. Ini prinsip yang ke-8. Apa, Mas Abdul Rahman, prinsip yang ke-8? Berangsur-angsur. Berangsur apanya? Bukan. Apa aja prinsip ke-8? Senantiasa bertahap dan tidak tergesa-gesa. Senantiasa bertahap dan tidak tergesa-gesa. Ini adalah prinsip yang kedelapan. Kenapa kok kita diperintahkan untuk bertahap dalam belajar ilmu dan tidak tergesa-gesa? Karena ilmu itu memiliki bobot, dan bobotnya itu berat. Ilmu memiliki apa? Bobot, dan bobotnya itu berat. Abi umpamakan seperti buku ini, ya. Buku yang jumlahnya ratusan ini punya bobot atau tidak? Punya. Punya. Ketika anak-anakku diminta untuk memindahkan buku ini dari lantai 1 ke lantai 2. Buku yang ratusan ini, apakah bisa dipindahkan sekaligus? Tahap. Mas, sama? Tahap. Bisa atau tidak sekaligus? Tahap. Tidak bisa. Sekaligus tidak bisa. Sekaligus itu maksudnya langsung semuanya digotong sama rak-raknya. Bisa? Tidak bisa. Harus diapain? Harus dipindahkan secara bertahap. Itulah kira-kira perumpamaannya. Ilmu itu juga demikian. Ilmu juga demikian. Ilmu itu memiliki bobot yang tidak bisa diemban, diusung sekaligus. Bahkan kita tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqil. Sungguh kami akan menurunkan perkataan yang berat, qawlan thaqil, kepadamu wahai Muhammad. Perkataan yang berat yang dimaksud dalam ayat ini apa? Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang mengatakan Al-Quran itu berat. Allah sampaikan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya apa? Supaya siap-siap, bagus. Bukan supaya semangatnya jatuh, bukan. Bukan Allah bukan sedang menakut-nakuti Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sedang menyemangati justru. Bahwa yang akan kamu dapatkan, yang kamu umban itu sesuatu yang berat. Padahal kita tahu di dalam ayat lain Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, dan kami telah mudahkan Al-Qur'an. Sesuatu yang sudah dimudahkan oleh Al-Qur'an saja ini dikatakan oleh Allah sebagai berat. Al-Qur'an yang sudah dimudahkan oleh Allah saja ini dikatakan dalam ayat yang lain sesuatu yang berat. Nah, kalau Al-Quran yang sudah dimudahkan ini saja dikatakan oleh Allah berat, apalagi ilmu-ilmu selain apa? Al-Quran. Contoh selain Al-Quran apa? Hadis. Bahasa Arab. Ya, nahwu, sorof, akidah. Ya, tauhid. Ilmu-ilmu yang lain. Kalau Al-Quran yang sudah jelas-jelas dimudahkan oleh Allah saja dikatakan berat, apalagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan sekaligus atau bertahap? Tahap-tahap. Nah, sekarang. Sekaligus atau bertahap? Sekaligus. Atau bertahap? Diturunkan kepada peristiwa-peristiwa. Berarti bertahap, bukan sekaligus. Selama ini kalian kan membaca surat Al-Alaq. Surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Fi laylatil qadr. Iya. Bertahap atau sekaligus? Terus ayat itu apa maknanya? Kami turunkan. Enggak. Ayat pertama bukan di Lailatul Qadar. Ayat pertama ketika Nabi SAW di Gua Hira. Jawabannya, Al-Quran itu diturunkan bertahap dan sekaligus. Dua kali. Al-Quran itu diturunkan dua kali. Pertama, diturunkan secara sekaligus. Yang kedua, diturunkan secara bertahap. Diturunkan secara sekaligus itu di malam Lailatul Qadar. Dari mana? Dari sisi Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Diturunkan ke langit dunia. Secara sekaligus langsung 30 juz. Nah, dari langit dunia dibawa oleh Malaikat Jibril. Kepada Nabi kita Muhammad SAW secara apa? Bertahap. Coba diulangi, masuk sama. Al-Quran itu diturunkan bertahap atau sekaligus? Ya, sekaligus. Kapan, Mas Ukasha? Dari sisi Allah, langit dunia. Baitul Izzah. Kapan itu? Terus, Mas Anjasa? Malaikat Jibril turun membawa dan menyampaikan kepada Nabi. Secara bertahap. Berapa lama Mas Sutraman? 23 tahun. Secara bertahap turun sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ya. Nah, kalau Quran yang berat saja yang sudah dimudahkan oleh Allah dipelajari berapa, diturunkan berapa tahun? 23 tahun. Masa Mas Anjas pengen bisa bahasa Arab dalam sehari? Ya, tidak mungkin. Mas Suka pengen hafal Quran dalam berapa Mas Suka? Oh, Anjas. Langsung ngapalin? Ya, nggak bisa. Ya. Berat. Bahkan biasanya kalau orang-orang yang seperti itu, pertama kali dia langsung semangat, habis itu kendor. Karena merasa berat banget. Misalnya nih, gak pernah ngapalin Quran. Bikin target pokoknya harus hafal Quran dalam misalnya ya, sebulan. Misal. Padahal gak pernah ngapalin Quran. Berarti satu hari, satu juz. Satu hari satu juz. Belum menghafal satu halaman, sudah pindah halaman berikutnya. Belum. Pindah ke halaman berikutnya. Mungkin aja. Dalam satu hari dia bisa dapat satu juz mungkin. Walaupun kacau apalagi. Tapi setelah itu dia merasa, wah, berat banget, capek. Akhirnya, gak mau lagi. Itulah bahaya. Padahal baru dapat satu juz, itu pun gak mungkin. Itulah bahaya. Makanya, ilmu itu harus dipelajari secara bertahap. Tidak bisa tergesa-gesa. Tidak bisa tergesa-gesa. Seperti tadi mindahin buku. Dan buku pakai langsung. Enggak bisa. Patah. Apa? Punggung kita patah. Ya. Ini kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Ayatnya sudah kita baca tadi. Dan orang-orang kafir mereka enggak paham itu. Makanya mereka protes. Waqala alladziina kafaru. Orang kafir mereka berkata, laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa Quran enggak diturunkan sekaligus aja? Orang kafir enggak paham. Ya. Maka dijawab sama Allah, kadzalika linutsabbita bihi fu'ada. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur itu supaya hatimu itu teguh. Sehingga kuat Nabi SAW dalam menerimanya. Warattalnahu tartil, dan kami bacakan secara tartil. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan lanjutkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta